إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah dan kita masih dalam pembahasan atau penjelasan berkaitan dengan permasalahan zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu jenis dari harta yang terkena zakat padanya, yaitu az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Maka insyaallah taala pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan berkaitan dengan harta yang terkena zakat padanya, yaitu bahimatul an'am, hewan ternak. Qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, as-sinf tsani mimma tajibu fihi zakah bahimatul an'am. Kata beliau asy-syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, jenis yang kedua dari benda-benda atau perkara berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang yang terkena zakat padanya, yaitu bahimatul an'am, hewan ternak. Apa saja bahimatul an'am itu? Wahiyal iblu wal baqaru wal qanam fafiha az-zakah. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am, hewan ternak, yaitu yang pertama ialah unta, yang kedua sapi, dan diikutkan dimasukkan dari jenis sapi ini ialah al-jamus, kerbau, sebagaimana datang asar yang menjelaskan demikian. Kerbau ini diikutkan dengan sapi. Nah, dan yang ketiga ialah al-ghanam, yakni kambing. maka ketiga hewan ini, unta, sapi dan kambing, ini merupakan bahimatul an'am, fa fiha zakah, dan padanya harus dikeluarkan zakat. Naam. Lakin bi syarti an tablugha nisaban, akan tetapi kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wajibnya mengeluarkan zakat pada bahimatul an'am, hewan ternak, unta, sapi, begitu pula kambing, ini dengan persyaratan, yakni apabila telah mencapai nisabnya. Naam. Wa aqallu nisabin fil ibil khamsun, dan nisab yang paling sedikit untuk nisabnya unta ialah 5 ekor. Naam. Yani ma'asyiral muslimat rahimani wa rahmakumullah, kumunallahu jami'an, apabila unta yang dimiliki oleh seseorang itu telah mencapai 5 ekor, maka sudah terkena zakat padanya. Nah, ini nisab yang paling rendah dari unta. Nah, disebutkan oleh mereka para ulama, nisab unta yang paling rendah ialah 5 ekor. Namun yang normal itu 5 ekor sampai 9 ekor. Maka apabila seseorang telah memiliki unta 5 ekor, sudah terkena zakat. Naam. Begitu pula ketika dia memiliki unta 5 sampai 9 ekor, sudah terkena zakat, ya, yaitu mengeluarkan 1 ekor kambing. Naam. Ini zakat yang paling rendah bagi unta. Ketika sudah mencapai 5 ekor, ya, sudah terkena zakat. Ya, ini kambing 1 ekor. Begitu pula ketika dia memiliki unta 5 sampai 9 ekor. Karena nisab normal pada unta yaitu 5 sampai 9 ekor, maka padanya terdapat zakat 1 ekor kambing. Naam. Wa aqallu nisabin fil baqari 30. Namun kata beliau, adapun nisab yang paling sedikit, naam, pada sapi ialah 30, yakni apabila sapi yang dimiliki oleh seseorang itu telah mencapai 30 ekor. Naam. Ini zakat yang paling sedikit bagi sapi. Ketika sapi seseorang telah mencapai 30 ekor, maka sudah mulai terkena zakat padanya. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa aqallu nisabin fil ghanam 40. Adapun naam nisab yang paling sedikit dari kambing ialah 40, apabila kambing tersebut dimiliki jumlahnya sebanyak 40 ekor. Naam. Ini nisab naam pada unta, sapi dan juga kambing. Taib. Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan wal bahimatu laysat ka ghairiha minal amwal idza balagat an-nisab fama zada fa bihisabihi la bal hiya murattabah. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal bahimatu, yang namanya hewan ternak yang terkena zakat padanya tadi, unta, sapi dan juga kambing, ini laisat ka ghairiha minal amwal, ini dalam permasalahan zakat tidak seperti zakat yang lainnya dari harta benda yang dimiliki yang terkena zakat padanya. Idza balagatin nisab, apabila telah mencapai nisabnya, ya, menunjukkan kepada kita adanya perbedaan antara zakat bahimatul an'am dengan yang lainnya seperti zakat emas dan perak. Naam. Kalau emas dengan perak, ya, disebutkan oleh mereka para ulama, apabila telah mencapai nisab dan ada lebihnya, maka yang lebihnya itu pun dihitung dalam permasalahan zakatnya, wajib juga untuk dikeluarkan zakatnya. Naam. Ini berbeda dengan zakat bahimatul an'am, zakat hewan ternak. Ya, kenapa? Karena zakat hewan ternak ini dia memiliki urutan atau jumlah wajib untuk mengeluarkan zakat padanya. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi berkaitan dengan zakat unta. Nah, bahwasanya yang paling rendah adalah 5 ekor. Nah, ini yang paling rendah, sudah wajib terkena zakat. Maka hitungan, ya, yang normalnya itu 5 sampai 9 ekor pada unta yang dimiliki, ini wajibnya 1 ekor kambing zakatnya. Yani ketika seseorang dia memiliki kambing unta 5 ekor, maka dia mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Begitu pula kalau dia memiliki 7 atau 8 sampai 9 ekor, tetap zakatnya 1 ekor kambing. Kenapa? Karena zakat unta, ya, yang normal ialah 5 sampai 9 ekor, itu sudah terkena zakat. Zakatnya 1 ekor kambing. Naam. Maka ketika seseorang dia telah mengeluarkan zakat, ketika dia telah memiliki 5 ekor kambing, 5 ekor unta, kemudian dia mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing, maka setelah itu dia memiliki beberapa ekor unta lagi, mungkin dihitung dengan yang pertama, yang 5 ekor tadi ditambah lagi, ada 3 lagi, menjadi 8. Maka yang 3 ini tidak terhitung. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan zakatnya. Karena zakat unta ini paling rendahnya adalah 5 ekor. Ya, kalau yang normal ialah 5 sampai 9 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. Nah, yang lebihnya tadi 5 ekor ke atas, ya, ini tidak terhitung karena dia sudah mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan zakat emas dan perak. Nah, ketika seseorang dia mengeluarkan zakat emas dan perak, atau emas yang dia miliki telah mencapai nisab dan ternyata ada lebihnya, ya, nisabnya lebih, Naam. Maka yang lebih itu pun disebutkan oleh mereka sebagian para ulama wajib untuk dizakati. Naam, ini perbedaan zakat yang ada pada bahimatul an'am, hewan ternak, dengan zakat yang lainnya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan, fa fi arba'ina minal ghanam syatun aydan hatta tablugha mi'atan wa ihda wa ishrina fayakunu fiha syatan. Naam. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka ya 40 ekor dari kambing yang dimiliki ini wajib dikeluarkan zakat padanya satu ekor kambing, sampai ya jumlah kambing yang dimiliki itu mencapai 121 ekor, baru dia terkena zakat. Setelah itu 2 ekor kambing. Naam. Kita sebutkan ya dari apa yang disampaikan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa nisab yang paling sedikit yang ada pada nisab zakat kambing, naam, ini adalah arbaun, 40 ekor. Jadi ketika seseorang telah memiliki 40 ekor kambing, ini sudah terkena wajib untuk melakukan zakatnya. Naam. Namun hitungan yang normal dalam zakat kambing ini itu ialah 40 ekor kambing sampai 120. Ketika seseorang telah memiliki ya 40 ekor kambing, atau dia memiliki 120 ekor kambing, maka dia terkena zakat untuk mengeluarkan zakat kambing tersebut dengan satu ekor kambing. Ini hitungan zakat kambing yang normal. Ya. Jadi hitungannya 40 ekor kambing sampai 120, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah 1 ekor kambing. Naam. Makanya di sini Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, ketika seseorang memiliki 40 ekor kambing, maka dia hanya mengeluarkan zakat satu ekor kambing saja, kecuali sampai dia memiliki ya kambing 121 ekor. Berarti kan sudah lebih. Kalau normalnya apa? 40 sampai 120. Nah, kalau sudah lebih dari itu, 121 ekor kambing, maka dia sudah terkena zakat 2 ekor kambing. Naam. Ini dijelaskan oleh beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Kemudian beliau katakan, fal waqsu ma bainan nisabaini laisa fihi zakah. Maka al waqsu ini merupakan di sini beliau jelaskan ma bainan nisabaini. Waqsu itu ukuran ya antara dua nisab dalam permasalahan zakat. Ya, ukuran antara dua nisab. Seperti ya ini kita menjelaskan yang namanya al-waqsu. Waqsu ini adalah ukuran. Naam. Atau hitungan dalam permasalahan zakat. Naam. Yang dikatakan al-waqsu itu ma baina nisabaini, apa yang ada di antara dua nisab. Kita jelaskan ya bahwasanya nisab unta, naam, itu normalnya adalah 5 sampai 9 ekor. Ya kan? Ketika seseorang memiliki 5 sampai 9 ekor unta, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Nah, al-waqsu, adapun yang dikatakan dengan al-waqsu ini ma baina nisabaini, apa yang terletak antara dua nisab. Yakni jumlah yang terletak antara 5 dan 9 itu yang disebut dengan al-waqsu. 6, 7 dan 8 ekor itu disebut dengan al-waqsu. Kenapa? Karena dia terletak antara dua nisab, 5 dan 9 dari nisab unta. 6. Ini yang dimaksud dengan al-waqsu. Ya? Yani jumlah yang terletak antara dua nisab. Naam. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Fal waqsu ma baina nisabaini laisa fihi zakah." Naam. Maka apa-apa yang terletak antara dua nisab tadi, maka ini tidak ada zakat padanya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ketika seseorang telah memiliki 5 ekor unta, ya, ketika dia telah mengeluarkan zakatnya, maka dia hanya mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing. Ya. Sampai dia memiliki 9 ekor unta, maka ketika dia sudah mengeluarkan zakat unta, ketika dia memiliki 5 ekor unta dia keluarkan zakat, maka setelah itu dia memiliki unta yang ke-6, ke-7 dan ke-8 dan ke-9, tidak lagi ada zakat padanya. Ya? Kenapa? Karena hewan-hewan yang ke-6, 7, 8 dan 9 tadi ya, atau yang sampai ke-8 ini disebut dengan al-waqsu, yang terletak antara dua nisab. Taib, maka tidak ada zakat padanya. Berbeda dengan zakat emas dan perak. Ketika dia memiliki emas dan perak, ternyata sudah mencapai nisab dan emasnya itu masih ada sisa, maka yang sisa itu ikut dihitung dalam zakat. Namun kalau zakat bahimatul an'am, ini tidak ada zakat padanya. Kenapa? Karena dia memiliki aturan tersendiri. Naam. Maka seseorang yang telah mengeluarkan zakat, ya, ketika dia memiliki unta, yang mana unta itu nisabnya adalah 5 sampai 9, paling sedikitnya 5. Naam. Maka ketika dia memiliki unta yang ke-6, 7 dan 8 ini tidak dihitung, karena unta-unta tersebut terletak antara nisabaini, antara 5 dan 9. Ini tidak ada zakatnya. Yang dianggap ialah yang harus dia keluarkan zakat ialah ketika dia memiliki 5 ekor unta atau 9 ekor unta. Itu zakatnya 1 ekor kambing. Naam. Ini yang dimaksud dengan ucapan beliau fal waqsu ma baina nisabaini laisa fihi zakah. Ya, apa yang ada di antara dua nisab tidak ada zakat padanya. Naam. Baik. Ini perbedaan ya yang ada pada zakat bahimatul an'am, hewan ternak, dengan zakat yang lainnya seperti emas dan perak. 6. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini, dan kita masih membahas ya syarat yang pertama dari wajibnya seseorang mengeluarkan zakat dari bahimatul an'am, hewan ternak yang dia miliki, yakni ketika telah mencapai nisabnya. Naam. Yang mana nisab pada unta normalnya ialah 5 sampai 9. Namun yang paling sedikit 5 ekor. Ketika dia sudah memiliki unta 5 ekor sudah terkena zakat padanya. Begitu pula nisab pada sapi. Naam. Ini ialah nisab yang paling sedikit 30 ekor sapi. Namun yang normal ialah 30 sampai 39 ekor. Adapun nisab pada kambing, ini yang paling sedikit 40. Normalnya 40 sampai 120. Ini nisab kambing ya, yang wajib untuk dikeluarkan padanya zakat. Nah, dan insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan jelaskan mungkin sedikit merinci berkaitan dengan urutan-urutan nisab enam pada unta, begitu pula sapi dan kambing. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.